the little IO pics. That was your number for my phones. Yeah, yeah, you took all you could get, but you ain't get this love no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I'm snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, with my lips, I'm over you, love you. Guess I'm so sitting good with a head to use and a tattoo. So baby, I'm cool, by the way, and sure I love you anyway. Go and be my life, my life, my life. Yeah, shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break, and it's baby who I am. He's my ex, and look at me now. Well, I'm falling up, I say you never bring me down. Shout out to my ex. Berputar otomatis Lauren lolos ke babak selanjutnya. Nama kamu siapa? Lauren. Lauren. Umurnya berapa Lauren? 14 tahun. 14 tahun. Oh my gosh. Kesini sama siapa Lauren? Sama mama. Sama mama. Kayaknya Coach Baby yang berbalik sendiri ya. Jadi automatically kamu menjadi anak saya. Lauren, yay. Tapi saya kaget banget loh. Kamu maksudnya dengan pembawaan vokal kamu yang seperti itu, kamu sesantun ini luar biasa sih menurut saya. Saya tadi mikirnya pas saya balik kamu ego. Yang apa tadi gimana Coach Baby, dia lompat-lompat gitu apa gimana tadi? Wah, biasa aja. Oh, biasa anak aja. Anak ya? Gua mah biasa-biasa aja. Oh, gitu ya. Gak lebay ya Loren ya? Iya. Santai. Nanti kalau mau yang macem-macem gerak-gerak sama Coach Agnes diajarin nanti. Siap. Ya, siap. Oke. Tenang. Oke. Dengan ini saya nyatakan kamu mendapat kaos. Kok ini udah didudukin gitu loh? Oh, enggak lah. Ini memang kusut. Cuman digini-giniin aja nanti langsung. Ya. Kasih coach. Suka nonton tapi belum subscribe? Oh my God. Subscribe dong. Di sini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.